الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إن شاء الله kita kembali mengkaji kitab syarah al-usul al-thalathah karya Syekh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala di mana kita sampai pada pembahasan azamu ma amarallahu bihi at-tauhidu. Perintah yang paling besar dari Allah Subhanahu wa taala adalah perintah untuk bertauhid. Dan kita telah jelaskan sebelumnya sebuah ayat wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana ila akhiril ayat. Maka pada ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala memberikan beberapa perintah, ya, beberapa perintah, dan perintah yang didahulukan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah kalian kepada Allah dan janganlah kalian berbuat kesyirikan kepadanya sama sekali. Ya, maka ini adalah dalil yang, ya, yang jelas, yang tegas bahwa perintah untuk bertauhid itu adalah perintah yang terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sampai pada perkataan penulis atau perkataan pensyarah Syekh Al-Fauzan hafizahullahu taala mensyarah tulisan atau matan al-usul tsalatsah karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ini. Syekh Al-Fauzan hafizahullah berkata hadza dalilun ala qawli Syekh a'zamu ma amara Allah bihi at-tauhid. Maka ayat di atas wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a mengawali ayat tersebut yang berisi berbagai perintah tersebut, mengawalinya dengan perintah untuk bertauhid dan larangan untuk berbuat kesyirikan, larangan untuk berbuat kesyirikan, itu adalah dalil bahwa a'zamu ma amara Allah bihi at-tauhid. Ya, perintah Allah yang paling besar itu adalah at-tauhid. Haitsu innallaha bada'a bihi fi ayatin katsirah minha hadhil ayah. Yaitu di mana Allah Subhanahu wa taala memulai, ya, beberapa ayat yang banyak itu, ya, dengan ayat ini, ya, dengan ayat wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Di beberapa ayat tersebut termuat berbagai perintah dari Allah dan perintah-perintah tersebut diawali dengan perintah untuk bertauhid dan larangan untuk berbuat syirik. Maka ini menunjukkan bahwa, ya, sesuatu yang dikedepankan oleh Allah itu adalah sesuatu yang diprioritaskan. Wa minha qauluhu ta'ala, di antara ayat yang lainnya yang menunjukkan akan hal ini adalah wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Ya, Rob kalian, Rob engkau itu menetapkan bahwa kalian janganlah beribadah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Fabada subhanahu wa taala bitauhid wa hadza yadullu ala annahu a'zamu ma amara Allah bih. Maka Allah Subhanahu wa taala mengawali ayat ini dengan at-tauhid. Maka ini adalah dalil yang menunjukkan bahwa perintah terbesar dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah at-tauhid. Kemudian, ya, penulis berkata atau pensyarah Syekh Al-Fauzan hafizahullah beliau berkata qul ta'ala, ya, menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala qul ta'ala atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa la taqtulu auladakum min imlaq. Ya, ini di sini, di ayat ini juga tercakup beberapa perintah dan larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lihat apa yang disebutkan pertama kali oleh Allah, qul ta'ala atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a. Ya, hadza dalilun, ya. Jadi ayat ini bermakna katakanlah wahai Muhammad, marilah kubacakan apa yang diharamkan oleh Rabb kalian kepada kalian. Alla tusyriku bihi syai'a. Yang pertama, janganlah kalian berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabil walidaini ihsana, hendaknya kalian berbakti, ya, berbuat baik kepada kedua orang tua. Wala taqtulu auladakum min imlaq, dan janganlah kalian membunuh anak kalian karena kemiskinan. Hadza dalilun ala ma ya'ti anna 'azama ma nahaa Allahu anhu asy-syirk. Maka ini adalah dalil bahwa, ya, dalil dari pernyataan yang akan disampaikan oleh penulis sebentar lagi bahwa larangan yang terbesar dari Allah itu adalah kesyirikan. Idza kana a'zamu ma amara Allah bihi at-tauhida fa innahu, atau ini bisa dibaca idza kana a'zamu, atau bisa dibaca idza kana a'zama. ya. Kalau ini dibaca dhamma ini maka ini dibaca fathah, kalau dibaca fathah sebaliknya ini dhamma ya. Idza kana a'zamu ma amarallahu bihi at-tauhid fa innahu yajibu an yabda al-insanu bita'allumi al-aqidah qabla kulli syai. Ketika perintah yang paling besar dari Allah Subhanahu wa taala adalah at-tauhid, maka wajib bagi kita untuk ya, wajib bagi seseorang untuk memulai ya menuntut ilmu syar'iyyah dengan menuntut ilmu akidah sebelum dia mempelajari ilmu-ilmu yang lainnya. Al-aqidah hiya al-asas ya, akidah itu adalah pondasi. Fa yajibu ayabda biha bitta'allum wa ta'lim, maka wajib bagi dia untuk memulai dengan akidah ketika dia belajar dan ketika dia mengajar ya. Ini perhatikan, ketika kita belajar harus mengawali dengan akidah, ketika kita mengajar maka kita harus mengawali dengan akidah. Wa yudawi ma ala tadrisiha wa bayaniha linnas, dan hendaknya dia ya senantiasa menjadikan belajar dan mengajar akidah itu adalah sesuatu yang berkesinambungan, sesuatu yang kontinu, tidak kemudian terputus-terputus. Ayyudawim maknanya adalah menjadikan sesuatu itu menjadi berkesinambungan. Wa ayyudawim ala tadrisiha wa bayaniha linnas, hendaknya dia senantiasa mengajarkan ya dan menjelaskan akidah itu kepada manusia. Li'annaha hiya a'zamu ma amarallahu bih, karena akidah dan tauhid itu adalah perintah Allah yang terbesar. Falaisa minal munasib an taj'alaha akhiral asya', maka tidaklah pantas ketika engkau menjadikan akidah dan tauhid itu sebagai ya sesuatu yang terakhir ya, dipelajari paling akhir kemudian diajarkan paling terakhir. Aula yubahu biha, atau bahkan tidak peduli dengan akidah dan tauhid ya, tidak peduli untuk mempelajarinya ya, dan juga tidak peduli untuk mengajarkannya. Li'annal an hunaka du'atun yuzhiduna fi ta'limi tauhid wal aqidah, karena saat ini di zaman ini ada da'i-da'i yang mereka itu zuhud, mereka itu menjauhkan diri ya, diri mereka dan diri orang lain dan diri jamaah yang mereka ajarkan ya, mereka menjauhkan mereka dari para da'i tersebut, menjauhkan orang-orang dari mempelajari akidah. Mereka menjauhkan diri mereka sendiri dari mengajarkan akidah, tauhid dan akidah. Fa hunaka unas ubtulu bihadza, maka ya ada manusia, hunak di sini maknanya di sana, akan tetapi kita terjemahkan ada ya. Itu di antara faedah Ustaz Aris Munandar hafizahullah guru anak kepada anak. Fa hunaka unasun, maka ada manusia ubtulu bihadza yang diuji dengan hal ini, diberikan musibah dengan hal ini. Mereka ya menjauhkan diri dari akidah, menjauhkan diri dari tauhid, baik tidak mempelajarinya ataupun juga tidak mengajarkannya. Wali annal ikhlala biha ikhlalun biddin kullihi ya, dan karena bolong dalam masalah ini ya, ikhlal ya, bolong cacat dalam masalah ini itu akan menjadi cacat dalam agama seluruhnya, cacat dalam masalah akidah ya, bolong dalam masalah akidah, ada pemahaman yang tidak benar, itu akan membuat ad-dini kulli ya, akan membuat ya ikhlalu bid-dini kulli, akan membuat ya gap yang besar di agama seseorang ya. Fayajibul inayah biha, maka wajib untuk memiliki perhatian besar terhadap masalah ini. Nah, dan ini perkataan yang disebutkan oleh pensyarah Syekh Al-Fauzan rahimahullah, itu adalah perkataan yang sesuai dengan wakil, sesuai dengan realita. Kita lihat ya, di zaman ini ada penuntut ilmu yang menganggap remeh masalah akidah dan tauhid. Mereka lebih memperhatikan misalnya masalah fikih ya, kalau bicara misalnya masalah mazhab, bicara masalah usul, qawaid dan seterusnya, semangat. Akan tetapi ketika bicara akidah dan tauhid, mereka kemudian ya tidak semangat. Ada juga yang ketika berbicara misalnya masalah tazkiyatun nufus, atau misalnya masalah sirah, atau misalnya masalah politik, mereka semangat. Akan tetapi ketika membicarakan masalah akidah, mereka ya merasa ya ini Anda sudah tahu, ini Anda sudah tahu ya. Kemudian mereka merasa akidah itu ya mudah, bahkan sebagian dari mereka merasa bahwa akidah itu memecah belah Maka kita katakan na'am akidah itu mudah, akan tetapi syubhat itu tidak mudah. Ya, akidah yang lurus itu mudah, akan tetapi kita hidup di zaman yang penuh syubhat. Kita harus mempersiapkan, apalagi antum belajar menuntut ilmu syar'i, pada akhirnya nanti antum akan mengajarkan ilmu syar'i tersebut. Kalau antum tidak tahu jawaban dari syubhat-syubhat, maka bagaimana nanti antum membimbing masyarakat ya ke akidah yang benar, ke jalan yang benar. Maka ini ya termasuk hal yang terjadi yang marak saat ini, terutama alasan kedua, akidah itu memecah belah. Ada sebagian penuntut ilmu dan bahkan sebagian da'i yang mereka merasa bahwa akidah itu memecah belah sehingga mereka tidak mau sama sekali untuk mengajarkan akidah. Maka kita katakan, ya Syekh, antum telah kehilangan pahala yang besar. Kehilangan pahala yang besar mendakwahkan akidah yang lurus. Mendakwahkan akidah yang benar kepada masyarakat. Ya, dan antum telah kehilangan kesempatan untuk mengajarkan inti dari ad-din, inti dari Islam, yaitu at-tauhid wal-akidah. Antum malah mengajarkan ya sesuatu yang tidak lebih penting daripada tauhid. Naam, antum mengajarkan fikih itu penting. Naam, antum mengajarkan tafsir itu penting. Naam, antum mengajarkan hadis ya ilmu hadis itu penting. Antum mengajarkan nahwu itu penting. Antum mengajarkan sirah itu penting. Antum mengajarkan politik tidak perlu. Jadi antum mengajarkan ilmu-ilmu fikih, tafsir, syuruh hadis, nahwu, sirah dan seterusnya itu penting, akan tetapi yang paling penting adalah al-aqidah wa tauhid. Al-aqidah wa tauhid. Ya, karena itulah inti dari ajaran seluruh nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Maka ketika antum kemudian tidak mendakwahkannya, antum akan digantikan oleh orang lain yang lebih baik dari antum untuk mendakwahkannya. Maka janganlah antum melewatkan kesempatan ini. Maka janganlah antum ya lalai dalam masalah ini. Raihlah pahala yang besar dengan mendakwahkan inti dari ad-din, akidah dan tauhid. Maka mereka ya tidak semangat untuk mengajarkan akidah dan tauhid karena di antaranya adalah karena takut. Takut kehilangan jamaah, takut dicela, takut dicaci, takut menimbulkan gesekan. Maka kita katakan ya itu adalah konsekuensi mengajarkan yang hak. Itu adalah konsekuensi mengajarkan yang hak. Bahkan ketika antum mengajarkan fikih pun, ketika antum mengutarakan pendapat ini hukumnya, misalnya hukumnya adalah haram, kemudian itu tidak diterima oleh orang, ini masalah fikih murni. Antum katakan haram, misalnya kemudian orang-orang dengan hawa nafsunya ingin mengatakannya halal, apakah kemudian antum tidak mendakwahkan bahwa itu haram? Ya. Maka akhirnya orang-orang yang takut seperti ini, orang-orang yang takut dicela, takut dicaci, padahal mereka mendakwahkan kebenaran, padahal mereka mendakwahkan akidah dan tauhid, akhirnya mereka cari aman. Mengajarkan sirah, mengajarkan tazkiyatun nufus, mengajarkan fikih waris. Ana tidak mengatakan itu tidak penting, akan tetapi yang ana sedang bahas di sini adalah perasaan takut untuk dicela dan dicaci sehingga antum melarikan diri dari mendakwahkan akidah dan tauhid yang benar. Ya, mengajarkan akhlak, mengajarkan tazkiyatun nufus, mengajarkan fikih waris itu penting. Penting sekali, yakni penting sekali. Terutama di zaman ini, banyak orang tidak paham ilmu waris. Akan tetapi ketika antum mengajarkan ilmu fikih waris, ya, tidak banyak khilaf di ilmu fikih waris, ya. Tapi ketika antum mengajarkan fikih waris dengan niatan, dengan latar belakang atau motivasi, karena tidak mau bergesekan dengan masyarakat, antum takut untuk mendakwahkan akidah dan tauhid, maka inilah yang kita katakan dari tadi, ini adalah yang tercela, ya. Karena akidah dan tauhid adalah sesuatu yang paling penting di ad-din ini, tidak boleh bagi kita untuk kemudian tidak memiliki perhatian yang besar kepadanya. Baik, maka perkataan pensyarah di sini, hunaka du'a yushiduna fi ta'limi tauhid wal akidah. Nah, bahkan sampai ada dai ya yang berkata akidah, kata akidah tidak ada kata tersebut di Al-Qur'an. tidak sama sekali disebutkan di Al-Quran akidah. Ya, cukup bagi anda untuk mempelajari tafsir dan memang fokus da'i tersebut adalah tafsir. Dia berkata, anda tidak mau mempelajari akidah. Akidah itu memecah belah. Dia mengatakan dengan sharih seperti itu. Ya, kemudian mengatakan bahwa kata akidah tidak ditemukan di Al-Quran. Maka kita katakan kepadanya, tayyib, antum mengajarkan nahwu sharaf balaghah. Adakah kata-kata tersebut dengan makna tersebut di Al-Quran? Kenapa antum semangat mengajarkan nahwu sharaf balaghah? Ya, maka kita mengajarkan akidah dan tauhid. Kata akidah bisa jadi tidak ada di Al-Quran, ya, dengan makna akidah yang sama dengan makna istilah, ya, akan tetapi inti atau keseluruhan Al-Quran semuanya mempelajari tentang akidah yang haqqah, akidah yang benar, ya, sehingga akidah yang hak, sehingga ya tidak boleh bagi kita untuk lalai dalam masalah ini. Taib. Wa ma huwa at-tauhid? Hal huwa an tuqirra bi anna Allah huwal khaliq, ar-razik, al-muhyi, al-mumit? La, at-tauhidu huwa ifradullah bil ibadah, li anna Allah qala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, wa qala an at-tafsir ya'budun ay yuwahhidun, fa fassaru at-tauhida bil ibadah. Maka kemudian beliau menjelaskan apa itu tauhid. Tauhid itu adalah ketika engkau menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah al-khaliq, ar-razik, al-muhyi, al-mumit. Apakah ini benar? Ketika engkau menetapkan bahwa Allah adalah Al-Khaliq, Ar-Razik, Al-Muhyi, Al-Mumit, zat yang menciptakan, berikan rizki, menghidupkan, mematikan, apakah ini makna tauhid yang benar? Tidak. Ini kurang lengkap, ya. At-tauhidu huwa ifradullah bil ibad. Ya. Tauhid itu adalah mengesakan Allah dengan ibadah. Ketika kita mengesakan Allah dengan ibadah, maka ini otomatis kita meyakini bahwa Allah adalah zat yang menciptakan, berikan rizki, menghidupkan, mematikan, karena tidak ada zat yang berhak untuk diibadahi kecuali dia adalah zat yang menciptakan, berikan rezeki, menghidupkan, mematikan. Sesuatu yang tidak bisa menciptakan, berikan rezeki, menghidupkan, mematikan, maka dia tidak berhak untuk diibadahi. Dan hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk diibadahi, maka itu berarti hanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, berikan rezeki, menghidupkan, mematikan, dan seterusnya. Karena Allah qala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Wa qala ahli tafsir, dan para ahli tafsir berkata, makna ya'budun ya adalah yuwahhidun, untuk beribadah kepada-Ku, yakni untuk mentauhidkan-Ku. Fa fassaru at-tauhid bil ibadah, maka mereka, yakni para ulama, para ahli tafsir, mereka menafsirkan tauhid itu dengan ibadah. Dan juga sebaliknya, menafsirkan ibadah dengan tauhid, ya, menafsirkan tauhid dengan ibadah, ya, karena mentauhidkan Allah itu juga, itu bahkan adalah ibadah yang paling utama. Fasarul ibadah bitauhid, menafsirkan ibadah dengan tauhid, ya, karena inti dari ibadah itu adalah tauhid sebagaimana yang telah dijelaskan di pertemuan sebelumnya. Idzan fattauhidu huwa ifradullah bil ibadah wa laysa huwa al-iqrar bi anna Allah huwa al-khaliq, ar-razik, al-muhyi, al-mumit, al-mudabbir. Ya, karena hunaka karena hadza mawjudun fil fitr, mawjudun fi uqulil uqla, la yujad aqilun fid dunya ya'taqidu anna ahadan khalaqa as-samawati wal arda ghayra Allah subhanahu wa ta'ala, la yujad ahadun fil 'alam kullihi wa ma fihi min al-kuffar wal malahida ya'taqidu anna ahadan khalaqa basharan. Ya, maka tauhid itu adalah mengesakan Allah dengan ibadah. Ya, yakni maksudnya adalah mengarahkan ibadah hanya kepada Allah. Dan tauhid itu bukan sekedar ya menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang menciptakan, berikan rezeki, menghidupkan, mematikan, mengatur ya seluruh urusan di alam semesta. Tidak hanya demikian maknanya. Di anna hadza mawjudun fil fitr, ya, karena makna ini, makna bahwa Allah adalah zat yang menciptakan, berikan rezeki, menghidupkan, mematikan, itu ada di fitrah kita masing-masing. Ya, mawjudun fi uqulil uqala, itu ada di akal orang-orang yang memiliki akal yang sehat, akal yang lurus. La yujadu aqilun fid dunya, tidak ada orang yang berakal di dunia ini yang meyakini bahwa ada orang lain selain Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi, ya. La yujadu ahadun fil alami kulli, tidak ada satu orang pun di dunia ini, wa ma fihi minal kufar wal malahida, ya, termasuk juga orang-orang kafir dan orang-orang ateis, ya'taqidu anna ahadan khalaqa basharan. Tidak ada dari mereka yang meyakini bahwa ada manusia yang menciptakan manusia yang lain. Ya wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah. Ya kalau engkau bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan mereka, maka sungguh mereka akan berkata, Allah. La yujadu 'aqilun fil 'alam ya'taqidu anna basharan yakhluqu basharan insanan. Yamshi 'alal ardi wa yatakallam wa yaqul wa yashrab. Hal yujadu 'aqilun ya'taqidu hadha? La. Ya. Tidak ada, tidak ditemukan sama sekali orang yang berakal di alam semesta ini, ya, yang meyakini bahwa ada manusia yang menciptakan manusia yang lain. Yang manusia tersebut, hasil ciptaannya tersebut, berjalan di muka bumi, bisa berbicara, bisa makan, bisa minum. Apakah ada orang berakal yang meyakini hal ini? Tidak ada. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun? Am khalaqa samawati wal ardha bal la yuqinun? Bal la yuqinun. Ya, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun? Apakah mereka itu diciptakan tanpa dari sesuatu, yakni tidak diciptakan dari apapun? Apakah mereka itu tidak diciptakan dari apapun, atau apakah mereka itu adalah orang-orang yang menciptakan itu sendiri? Ya, apakah mereka adalah ya para pencipta itu sendiri? Jawabannya tidak. Ya, mereka tidak tiba-tiba ada, tiba-tiba tidak ada kemudian menjadi ada, tidak mungkin. Dan mereka juga bukan ya para pencipta itu sendiri, mereka tidak bisa menciptakan sama sekali. Am khalaqus samawati wal arda bal la yuqinu? Apakah mereka menciptakan langit dan bumi? Tidak juga. Bal la yuqinu, bahkan mereka juga tidak meyakini apa yang mereka katakan, ya, sehingga tidak ada kemungkinan lain setelah kemungkinan-kemungkinan ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kemungkinan lain kecuali harus ada zat yang ya yang sifat-sifatnya sempurna, memiliki nama-nama yang sempurna, yang memiliki kekuatan, kekuasaan, kudrah, ya, dan kehendak yang menciptakan itu semua. Itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tauhidur rububiyah mawjudun fil fitr wal uqul lakinnahu la yakfi bidun tauhidil ibadah wa huwa ifradullah bil ibadah. Maka tauhid rububiyah itu ada dalam fitrah kita, dalam akal kita, akan tetapi itu tidak cukup kalau tidak dibarengi dengan tauhid ibadah. Wa huwa ifradullah bil ibadah. Maknanya adalah ya tauhid ibadah maknanya adalah mengesakan Allah dengan ibadah, mengarahkan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa lihadza qala asy-syekh at-tauhid huwa ifradullah bil ibadah wa laysa huwa ifradullah bil khalqi wal rizqi wal ihya'i wal imatah, karena hadza syai'un ma'ruf wa la yakfi tauhid ar-rububiyyah fi ta'rif at-tauhid. Oleh karena itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah beliau berkata, at-tauhid itu adalah mengesakan Allah dengan ibadah dan bukan sekedar, ya, harus ada kata sekedarnya, dan bukan sekedar mengesakan Allah Subhanahu wa taala dengan ya mengatakan bahwa Allah adalah yang menciptakan, satu-satunya yang menciptakan, memberikan rezeki, menghidupkan, mematikan. Ini tidak cukup untuk mendefinisikan tauhid. Dan hadza syai'un ma'ruf, karena ia adalah sesuatu yang diketahui oleh setiap manusia, akan tapi itu tidak membuat mereka menjadi muslim secara otomatis ketika mereka meyakini hal ini. Ya, sebagaimana itu keadaan orang kafir Quraisy di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka meyakini ya tauhid rububiyah, akan tapi mereka tidak mengarahkan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini sudah dijelaskan di pertemuan sebelumnya. Nah, wala yakfi tauhid rububiyah fi ta'rif at-tauhid, dan tauhid rububiyah itu tidak cukup ketika kita mendefinisikan tauhid. Kemudian penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab beliau berkata, wa azamu manaha anhu asyirku. Larangan Allah yang paling besar adalah kesyirikan. Qauluhu rahimahullah wa azamu manaha Allah anhu syirk, hadhihi faedah azimah. Perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah yaitu larangan terbesar adalah kesyirikan, ini adalah faedah yang sangat besar. Lianna ba'dhan nas ya'taqiduna anna hunaka asya' hiya a'dhamul jara'im. Karena sebagian manusia itu meyakini bahwa ada ya perbuatan-perbuatan yang perbuatan tersebut merupakan dosa yang paling besar. Wa'dhamu manaha Allahu anhu, dan perbuatan-perbuatan tersebut adalah larangan Allah yang paling besar. Sehingga mereka berkata, fayakudu arribah wa'adhumul muharramat, azinah wa'adhumul muharramat, ولذلك يركزون على النهي عن الربا وعن الربا وعن فساد الأخلاق، ولكن لا يهتمون بأمر الشرك ولا يحذرون منه، وهم يرون الناس واقعين فيه، فهذا من الجهل العظيم بشريعة الله سبحانه وتعالى. Maka mereka berkata bahwa riba itu adalah keharaman yang paling besar, zina itu adalah keharaman yang paling besar, sehingga mereka ya memfokuskan pada larangan untuk melakukan riba, memfokuskan pada larangan untuk ya memiliki akhlak yang buruk, memfokuskan untuk ya larangan untuk melakukan pencurian misalnya. Lakin ya la yahtamuna bi amri syirik. Akan tapi mereka tidak memiliki perhatian ya terhadap perkara kesyirikan. Mereka tidak memperingatkan manusia, tidak memperingatkan masyarakat dari kesyirikan. Padahal mereka melihat masyarakat terjatuh, tergelincir kepada kesyirikan tersebut. Fahada minal jahlil azim bi syariatillahi subhanahu wa ta'ala. Maka ini adalah termasuk kejahilan yang besar terhadap syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat, Syekh Al-Fauzan rahimahullah menyebutkan bahwa orang yang mendakwahkan cuma riba, ya mendakwahkan cuma anti riba, akan tetapi diam terhadap kesyirikan, fahada minal jahlil azim bi syariatillahi subhanahu wa ta'ala. Ini adalah kejahilan yang paling besar, ya jahilan yang besar terhadap syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat bagaimana ada sebagian da'i yang semangatnya adalah ya fikih mu'amalat saja. Ya, semangatnya hanyalah mendakwahkan fikih mu'amalat saja, anti riba. Yang satunya lagi mendakwahkan anti pacaran. Gitu. Yang satunya lagi, anti pacaran berarti apa? Anti zina gitu ya. Maka ini sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Syekh Al-Fauzan rahimahullah. Ketika dakwahnya hanya itu saja, tapi tidak memperhatikan masalah tauhid, tidak memperhatikan masalah syirik, tidak melarang dari kesyirikan, maka ini termasuk al-jahlil azim bi syariatillah subhanahu wa ta'ala. Termasuk kejahilan yang besar terhadap syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Di antara mereka juga ada yang fokus pada fasadil akhlaq, an-nahyu an fasadil akhlaq, larangan untuk memiliki akhlak yang buruk. Ini ya kajian masalah adab, masalah akhlak, tazkiyatun nufus gitu ya. Sehingga kita melihat bahwa kajian-kajian mereka itu temanya misalnya masalah ukhuwah, masalah indahnya Islam, masalah sirah, masalah tarikh ya, masalah ukhuwah, masalah tadabbur alam, masalah apalagi dakwahnya berkisar pada hal-hal itu saja ya. Akan tapi kemudian ketika kita membicarakan tauhid, kita membicarakan larangan dari kesyirikan, maka yang ajib adalah bahkan dai-dai yang mendakwahkan hanya sekedar akhlak, kemudian ukhuwah, kemudian indahnya Islam, harusnya mereka berterima kasih ketika ada orang yang mendakwahkan akidah dan melarang dari kesyirikan, mereka sendiri tidak melakukannya. Harusnya mereka berterima kasih kepada dai-dai yang mendakwahkan tauhid. Akan tapi justru dai yang mengajarkan sekedar ya ukhuwah, indahnya Islam dan seterusnya akhlak tanpa memperhatikan masalah tauhid, justru malah mereka yang kepanasan. Ini ajib. Ya. Maka ini adalah termasuk kejahilan yang besar terhadap syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh kita kemudian ya meninggalkan sesuatu yang inti, kemudian sibuk dan fokus ya pada ya masalah-masalah yang tidak lebih urgent. Itu urgent tetapi tidak lebih urgent. Kita katakan yang benar adalah antum dakwahkan tentang tauhid, ya antum membahas tentang haramnya kesyirikan, bahayanya kesyirikan, apa saja yang termasuk kesyirikan. Dan kemudian juga antum mengajarkan tentang ya larangan untuk berbuat riba, larangan untuk berbuat zina, larangan untuk memiliki adab yang buruk dan seterusnya. Ya, semuanya ditempatkan sesuai dengan porsinya. Ya, ketika antum kemudian lebih memprioritaskan masalah yang lainnya, apalagi membenci untuk mendakwahkan akidah dan tauhid, maka ini termasuk ya ikhlalun fiddin. Ya, termasuk bolong dalam agama. Fa'adzamu manahallahu anhu wasyirk fa huwa 'adzamu minar riba, 'adzamu min syurbil khamr, 'adzamu minas sariqah, وعاذهم من أكل أموال الناس بالباطل وعاذهم من الكمار والميسير وعاذهم المحرمات والدليل قاله تعالى قل تعالوا إلى آخر الآية. Maka di sini larangan terbesar dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah kesyirikan, dan kesyirikan itu lebih besar daripada riba, lebih besar daripada minum khamr, lebih besar daripada pencurian, lebih besar daripada memakan harta orang lain dengan batil, ya, seperti misalnya mencuri, korupsi, merampok dan seterusnya. Wa adzamu minal qimar wal maisir, ya, lebih besar daripada perjudian. Maka kesyirikan itu adalah keharaman yang paling besar. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul ta'ala wa atil maharrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a wa bil walidayni ihsana wa la taqtulu auladakum min imlaq nahnu narzuqukum wa iyyahum wa la taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa la taqtulun nafsa allati harramallahu illa bil haqq dhalikum wasaqu bihi la'allakum ta'qilun wa la taqrabu malal yatim إلا بالتي هي أحسن إلى آخر الآيات. وهذه الآية تسمى بالوصايا العشر. يا قل تعالى وأتوا مهرما ربكم عليكم إلا قولي ذلك وصاكم هنا عنكم تعقلون. نعم. Jadi ayat ini, ayat sebelumnya, ketika kita menyebutkan sebuah ayat atau beberapa ayat dalam rangka ihtijaj, dalam rangka berhujjah dengan ayat tersebut, maka tidak mengapa untuk yang pertama, tidak perlu membaca auzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian yang kedua, tidak mengapa untuk membacanya seperti ya seperti membaca kalimat seperti biasa. Tentunya makharijul huruf harus tetap diperhatikan, ya, akan tetapi aturan seperti ya aturan nun mati dan lain-lain itu ya tidak perlu gitu ya. Inilah kebiasaan para ulama. Ya, dan para sahabat ketika mereka berhujjah dengan ayat, menyebutkan ayat, maka mereka tidak mengucapkan auzubillahi minasyaitonirrajim sebelumnya, ya, karena ini adalah dalam rangka menyebutkan ayat untuk berhujjah, bukan dalam rangka tilawah, ya, bukan dalam rangka tilawah. Kalau dalam rangka tilawah maka harus diperhatikan, ya, makharijul huruf, sifatul huruf, ya, tebal tipisnya dan seterusnya, maka wakaf di mana dan seterusnya, tidak boleh sembarangan, ya. Tidak boleh sembarangan. Dan na'am, dan itulah di dalam Islam kita sangat dianjurkan, bahkan ya sangat dimotivasi untuk ya membaca Al-Qur'an dengan baik dan menghafalkan Al-Qur'an dan fasih bahasa Arab dan berpenampilan rapi. Na'am, kita jangan mengulang lagi pembahasan ini. Kita harus berpenampilan rapi, hafal Al-Qur'an, fasih bahasa Arab, cinta masjid. Gimana sih? Jadi ini bukan ciri keburukan, ya, bukan ciri keburukan. Nah, kemudian hadhil muharramat, keharaman-keharaman yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di sini, katakanlah wahai Muhammad, marilah kubacakan apa yang Rabb kalian haramkan kepada kalian. Janganlah kalian berbuat kesyirikan kepada Allah sama sekali. Ya, hendaknya kalian berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tua. Janganlah kalian membunuh anak kalian karena kemiskinan. Nah, narzukukum wa iyyahum, kami memberikan rezeki kepada kalian dan kepada mereka. Janganlah kalian mendekati perbuatan yang keji, baik yang tampak ataupun yang tersembunyi. Janganlah kalian membunuh jiwa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan jiwa tersebut untuk dibunuh kecuali dengan alasan yang benar, alasan yang hak. Dzalikum wasaqakum bihi la'allakum ta'qilun. Ini adalah wasiat yang Allah Subhanahu wa taala wasiatkan kepada kalian, la'allakum ta'qilun, agar kalian bertakwa. Wala taqrubu malal yatim illa billati hiya ahsan. Ya, dan janganlah kalian mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang paling baik. Dan anda mengingat sekali bagaimana perkataan Ustaz Aris Menandar tentang ayat ini. Ya, ini adalah kaidah yang besar, tidak hanya dalam masalah harta anak yatim, akan tapi dalam masalah pengelolaan harta seluruhnya. Seperti misalnya pengelolaan harta negara, pengelolaan harta RT, gitu ya, pengelolaan harta yayasan, semua pengelolaan harta kaidahnya adalah illa billati hiya ahsan. Wala taqrabu dzalikal mal illa billati hiya ahsan. Janganlah mendekati harta tersebut kecuali dengan cara yang paling baik. Nah, ini faedah dari guru anak, guru kita semua, Ustaz Aris Mundar radhiyallahu ta'ala. Baik. Maka itulah keutamaan kita mengajarkan. Ada iklan sedikit ya di luar. Allahu musta'an. Semoga cepat pergi. Inilah mengapa kita butuh dakwah. Jualan itu mubah. Kan, tapi kalau dibarengi dengan hal-hal yang tidak sesuai syariah, maka ini muskilah ya. Baik. Anda tidak tahu apakah bunyi-bunyian di luar tadi yang lewat masuk ke rekaman atau tidak, kan, tapi atau antum dengar atau tidak, kan, tapi ya semoga Allah memberikan kita dan mereka hidayah. Maka ini diantara keutamaan mengajarkan akidah, mengajarkan ilmu Islam secara umum dan juga mengajarkan tafsir ayat atau penjelasan hadis. Ketika murid kita, membaca ayat tersebut, maka ketika kita membaca ayat tersebut, maka kita akan mengingat guru kita. Kita akan mengingat penjelasan guru kita. Ya. Maka seperti misalnya ana di Amerika duduk di majelisnya Syekh, Syekh Ali Roj radhiyallahu taala, di mana salah satu kajian beliau adalah tafsir. Sampai sekarang setiap ayat-ayat yang dahulu dibahas ketika kita membahas atau ketika kita membaca kita rindu pada guru kita, ketika kita membaca ayat-ayat tersebut kita teringat guru kita, kita teringat faedah-faedah yang disampaikan guru kita, ya, maka ini diantara keutamaan mengajarkan ilmu syar'i dengan pemahaman yang benar tentunya, dengan ilmu yang benar tentunya. Baik. هذه المحرمات بدأ الله بقوله اللهم استعان يا إخوان kita rindu pada guru-guru kita ألا تشركوا به شيئا فدل على أن الشرك هو أعظم ما نهى الله عنه. Maka keharuman-keharuman ini yang Allah Subhanahu wa taala awali dengan larangan untuk berbuat kesyirikan, fadalla ala anna syirka huwa a'zamu ma nahallahu an. Maka ini menunjukkan bahwa kesyirikan adalah larangan Allah yang paling besar. Wa fi suratil Isra qala Allah taala la taj'alu 'ala Allahi ilahan akhar fataq'ud madhmuman makhzula. Janganlah kalian menjadikan ilah selain Allah Subhanahu wa taala, menjadikan sesuatu sebagai tuhan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala, fataq'ud mazmuman, ya, fataq'ud mazmuman makhzula, ya, yang disebut mazmum tercela, yang disebut makhzul itu dihinakan, ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fataq'ud mazmuman makhzula, maknanya adalah sehingga engkau menjadi orang yang tercela dan menjadi ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bada bin nahyi 'anil syirki wa khatamaha bin nahyi 'anil syirki. Maka Allah Subhanahu wa taala mengawali dengan kesyirikan dan mengakhiri ayat-ayat tersebut dengan kesyirikan. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la taj'al ma'allahi ilahan akhar fatulqa fi jahannam maluman madhura." Ya, janganlah kalian menjadikan ada sesuatu yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala sehingga kalian itu masuk jahannam maluman madhura. Maluman itu tercela, ya, kurang lebih maknanya. Kemudian madhura sama ditinggalkan dicampakkan gitu ya. Fadalla ala annahu azamu ma nahallahu anhu, hadha yadullu ala qawli syekh wa azamu ma nahallahu anhu asyirku. Maka ini menunjukkan bahwa larangan Allah yang paling besar adalah kesyirikan ya, dan ini adalah dalil dari perkataan penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, wa azamu ma nahallahu anhu asyirku ya, azamu ma nahallahu anhu asyirku ya, larangan yang terbesar dari Allah Subhanahu wa taala adalah kesyirikan. Wa fil hadits sahih anna Nabi sallallahu alaihi wasallam su'ila ayu dzambi a'zamu, qala an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak ya wa huwa khalaqak, qila thumma ay qala an taqtula walidaka khashyatan yat'amu ma'ak, qila thumma ay qala an tasni bihalilati jari. Dalam hadits yang sahih bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanyakan dosa apa yang paling besar, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, engkau menjadikan ya ada sekutu selain Allah Subhanahu, engkau menjadikan sekutu ya kepada Allah Subhanahu wa taala, sementara Allah itu adalah yang menciptakan engkau. Ini adalah dosa yang paling besar. Ya, Allah adalah yang menciptakan kita, kemudian kita menjadikan sekutu ya selain Allah Subhanahu wa taala. Kita mengadakan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah dosa yang paling besar. Qila tsumma ay, kemudian dosa apa setelah itu? Qal an taqtula waladaka khasyatan yat'am mak, engkau membunuh anakmu karena takut ya bahwa nanti anakmu itu akan makan bersamamu, yakni takut miskin. Qila tsumma ay, kemudian dikatakan apalagi dosa setelahnya yang paling besar, kemudian dikatakan antasni bihalilati jarik, ya engkau berzina dengan istri tetanggamu. Wa anzalallahu tasdiqa dzalika fi qawlihi, dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang membenarkan hadis ini, membenarkan perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini dalam firman Allah, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq wa la yaznun. Itu tiga hal yang disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa may ya'al dzalika yalqa athama. Wa may yaf'al dzalika yalqa athama. Barang siapa yang melakukan hal tersebut, maka dia akan ya terjatuh pada dosa yang besar ya. Maka di sini kita lihat walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar ya wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq wa la yaznun. Orang-orang yang tidak ya berdoa dan beribadah kepada selain Allah, maka dari sini kita simpulkan bahwa berdoa kepada selain Allah, beribadah kepada selain Allah itu adalah dosa. Ya, itulah keharaman, dosa besar. Wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq. Ya. Maka dari sini kita simpulkan bahwa membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan alasan yang hak itu adalah keharaman, bahkan dosa besar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman wa la yaznun. Di sini kita simpulkan bahwa zina itu adalah dosa besar, ya. Wa may yaf'al dzalik yalqa athama. Fa bada'a بشرك في قوله أن تجعل لله ندا أي شريكا وهو خلقك وقال هو أعظم الذنوب لأنه سئل أي ذنب أعظم فبدأ بالشرك. Maka bada'a di sini ya kembali kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memulai dengan kesyirikan dalam hadis beliau, an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak, engkau menjadikan sekutu bagi Allah sementara Allah itu adalah yang menciptakan engkau. Wa qala huwa a'zamu dzunub, ini adalah dosa yang paling besar karena ya karena beliau ketika menyebutkan hal tersebut, beliau sedang ditanya dosa apa yang paling besar ya, maka beliau kemudian mengawali dengan kesyirikan. Maka kita dapatkan faedah bahwa kesyirikan adalah dosa yang paling besar. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ya, istanibu sam'al mufiqat, qila wa ma hunna ya Rasulullah, qala asyirku billah wassihr wa qatrun nafas allati haramallahu illa bil haqq ya. Sampai akhir hadis ya, jauhilah tujuh hal yang mencelakakan. Yang pertama, kemudian ditanya oleh para sahabat apa saja ya Rasulullah, kemudian disebutkan yang pertama itu adalah kesyirikan, kemudian sihir, kemudian membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan alasan yang hak. Maka di sini Nabi Muhammad SAW mengawali dengan kesyirikan, itu menunjukkan bahwa kesyirikan adalah dosa yang paling besar. Bada'aha bisyirki fadalla ala anna syirka huwa azamu dzunubi wa lidzalika al-musyrik la yadkhulul janna abadan. Ya, maka beliau memulai dengan kesyirikan, maka ini menunjukkan bahwa kesyirikan itu adalah dosa yang paling besar. Oleh karena itu, musyrik itu tidak akan masuk jannah. Musyrik itu tidak akan masuk jannah sama sekali. Qala ta'ala innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu 'alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Ya, sesungguhnya orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah, maka Allah telah haramkan baginya jannah dan tempatnya adalah an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar, dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim. Al-musyrik la yaghfirullahu lah. Al-musyrik la yaghfirullahu lah. Inna Allah la yaghfiru yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni orang yang berbuat kesyirikan, akan tapi Allah mengampuni dosa-dosa yang dibawa kesyirikan, liman yasha, kepada orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dosa tersebut diampuni baginya. Padahal dzalika ala tahrimil jannah ala al-musyrik. Maka ini menunjukkan bahwa jannah itu haram bagi musyrik, wa aidan annallaha la yaghfiru lah, dan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni orang yang berbuat kesyirikan, ya. Wa dalla hadha ala anna asyirka a'zamu dzunub. Maka ini menunjukkan bahwa kesyirikan itu adalah dosa yang paling besar dari ayat ini, ya. Yang sangat jelas, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, karena dzunub ma'a asyirk qabilah lil maghfirah, qabilah lil maghfirah. Ya, karena dosa-dosa selain kesyirikan itu bisa dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana ayat tadi, sesungguhnya Allah mengampuni kesyirikan, akan tapi sesungguhnya Allah tidak mengampuni kesyirikan, dan Allah mengampuni apa-apa yang dosa-dosa yang dibawa kesyirikan, liman yasha, bagi siapa yang dikehendaki, ya, tidak semuanya. Ada orang melakukan pencurian, maka pencurian adalah dosa yang dibawa kesyirikan, maka bisa jadi Allah mengampuninya, bisa jadi tidak mengampuninya, ya, tergantung kehendak Allah Subhanahu wa taala. Fazina was-sariqah wa syurbul khamr war-riba kulluhu dakhilun tahta al-masyi'ah. Maka zina, pencurian, minum khamr, riba, semuanya masuk tahtal masyiah. Apa yang dimaksud tahtal masyiah? Ya, maksudnya ada ini istilah yang harus kita pahami. Maknanya adalah tahta masyiatillah. Ya, yaitu tergantung kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah berkehendak, insyaallah ghafara li sahibi. Kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak, maka Allah mengampuni para pelaku dosa-dosa yang disebutkan tadi. Wa insya'a azabahu. Kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak, maka ya Allah akan mengazabnya. Ya, atau memasukkan dosa tersebut dalam timbangan amalnya. Amma syirku fa innahu la yughfar. Adapun kesyirikan, maka itu tidak diampuni. Hakamallahu annahu la yaghfiru. Allah telah menetapkan bahwa ya Allah tidak akan mengampuninya. Wa kadzal 'asi wa in kana 'indahu kaba'ir duna syirki fa innahu la tahrumu 'alaihi al-jannah. Maka orang yang bermaksiat ketika dia melakukan dosa besar, akan tapi dosa besar di bawah kesyirikan, seperti riba, zina, pencurian, minum khamr dan seterusnya. Fa innahu la tahrumu 'alaihi al-jannah, maka tidak haram baginya surga. Ma'aluhu ilal jannah. Ya, tempat akhirnya adalah surga. Imma ayyaghfirullahu lahu min awli wahlah wa yadkhiluhul jannah wa imma yakhruju minan nar ba'da ta'dhibihi wa yadkhulul jannah. Ya, jadi kondisi akhirnya nanti dia akan masuk surga, akan tetapi apakah ya Allah Subhanahu wa taala langsung mengampuninya dari momen paling awal, wahlah itu momen gitu ya, dari momen paling awal sehingga dia tidak masuk neraka sama sekali tapi langsung masuk surga, atau Allah tidak mengampuni dosa-dosanya dan dosa-dosanya itu lebih berat daripada pahalanya sehingga dia harus masuk neraka terlebih dahulu, harus dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala, diazab oleh Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu di neraka, na'udzubillah min dzalik, kemudian baru setelah itu dia masuk surga, ya. Al-mu'min mahma kana minhum minal fisq wal ma'asi allati duna syirki fa innahu la yaqnutu min rahmatillah wa la yahrumu minal jannah wa huwa dakhilun tahtal maghfirah bi masyiatillah subhanahu wa ta'ala. Seorang mukmin tidak peduli ya kefasikan dan kemaksiatan yang dia lakukan, selama itu di bawah kesyirikan, maka dia hendaknya tidak putus asa dari rahmat Allah, wa la yahrumu minal jannah, tidak haram baginya jannah, dan dia masuk dalam kategori orang-orang yang tahtal maghfirah bi masyiatillah, ya, di bawah ampunan Allah sesuai dengan kehendak Allah. Ya, dia bisa jadi akan mendapatkan ampunan dari Allah tergantung kehendak Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita tidak boleh untuk berlandaskan pada prinsip ini kemudian berpikir bahwa enggak masalah kita bermaksiat, enggak masalah kita berbuat kefasikan. Kan toh nanti ada kesempatan untuk ada peluang untuk diampuni oleh Allah. Maka kita katakan antum belum tentu diampuni, ya, masalahnya begitu, ya. Kita tidak tahu bagaimana. Tentunya kita berharap kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi tidak ada jaminan yang demikian. Itulah makna dari tahta masyiatillah, di bawah kan, yakni tergantung kehendak Allah Subhanahu wa taala, ya, tergantung kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ammal musyrik fa innahu mahrumun min dzalika kullih wal ya'dzu billah, fadalla ala anna asyirka huwa 'azmu dzunub, qala ta'ala inna asyirka lazulmun azim. Adapun musyrik, adapun orang yang musyrik, maka mahrum min dzalika kullih, ya, baginya, ya, haram baginya jannah, haram baginya ampunan, wal ya'dzu billah, fadalla ala anna asyirka huwa 'azmu dzunub. Maka ini menunjukkan bahwa kesyirikan itu bukan your ordinary sin, gitu, ya, bahwa kesyirikan itu adalah it's not your ordinary sin, ya, it's a very special sin, adalah dosa yang sangat tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkataan bahasa Inggris barusan itu adalah perkataan Syekh Ana Syekh Ali Ruj hafizahullah taala. Syirik, ya ikhwan, is not your ordinary sin, it's a special sin. Allah Subhanahu wa taala will not forgive it. Wa qala subhanahu man yushrik billahi faqad iftara ithman azima wa man yushrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa man yushrik billahi faqad iftara ithman azima, barang siapa yang melakukan kesyirikan kepada Allah maka dia telah melakukan, ya, dosa yang besar. Wa man yushrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida, barang siapa yang melakukan kesyirikan kepada Allah maka dia telah menyimpang dengan, ya, penyimpangan yang sangat jauh. كل هذا يدل على ان الشرك اعظم الذنوب واذا كان الشرك اعظم الذنوب فانه يجب على العلماء والمتعلمين النهي عنه والتحذير منه والا يسكتوا عن التحذير من الشرك وانه يجب جهاد المشركين مع القدره كما جاهدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. Maka ini semua menunjukkan bahwa kesyirikan itu adalah larangan Allah, dosa yang Allah larang yang paling besar. Wa idza kana syirku a'zama dzunub, dan kalau kita mengetahui bahwa kesyirikan itu adalah dosa yang paling besar, maka wajib bagi ulama, wajib bagi penuntut ilmu untuk melarang dan memperingatkan dari kesyirikan. Dan tidak boleh bagi mereka untuk diam, tidak memperingatkan masyarakat dari kesyirikan. Dan wajib untuk, ya, berjihad memerangi kaum musyrik, memerangi kaum musyrikin, ya, ma'al kudrah, ketika kita mampu. Sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerangi mereka. Qala ta'ala faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum wa khudhuhum wahsuruhum waq'udu lahum kull marsad. Ya, bunuhlah orang-orang musyrikin dimanapun kalian menemui mereka, kemudian tangkaplah mereka, kemudian kepung mereka, kemudian intailah mereka di setiap tempat-tempat pengintaian. Fa yajib tahdzir min asy-syirki wa bayanuhu lin-nasi hatta yastanibu hadzal ladzi yajib. Maka wajib untuk memperingatkan masyarakat dari kesyirikan dan menjelaskan kepada masyarakat tentang kesyirikan tersebut sehingga mereka menjauhi kesyirikan itu. Hadzal ladzi yajib, inilah yang wajib, ya. Adapun jihad, maka ini perkaranya, ini adalah kita menunggu ulil amri, ya, menunggu ulil amri, tidak boleh dilakukan sembarangan. Antum membaca ayat ini kemudian antum sembarangan membunuh orang kafir, tidak boleh, ya, tidak boleh, karena orang kafir itu juga bermacam-macam jenisnya, ada kafir harbi, ada kafir zimmi dan seterusnya, ya, tidak boleh kita sembarangan bertindak tanpa ilmu. Amma ayyaskuta 'an syirki wa yatruka an-nas yahimuna fi 'ibadati ghairillah wa hum yad'una al-islam wa la ahadun yanhi wa la ahadun yahdhar al-amr khatirun jiddan hunaka nasun yattajihuna ila an-nahyi 'an ar-riba والزينه وفساد الاخلاق هذه امور نعم محرمه وفساد يا hampir saja anda baca nikmah muharramah sebaik-baik haram bukan ya هذه امور نعم محرمه وفساد لكن الشرك اعظم فلماذا لا يهتمون بالنهي عن الشرك والتحذير من الشرك وبيان ما يقع فيه وبيان ما يقع فيه كثير من الناس في الشرك الاكبر وهم يدعون الاسلام Ya, adapun diam terhadap kesyirikan, kemudian meninggalkan manusia, mereka cinta kepada ibadah kepada selain Allah, kemudian mereka mengklaim bahwa mereka itu ya Islam, akan tapi amalannya tidak sesuai dengan ya, akidah dan tauhid yang lurus. Kemudian tidak ada yang melarang mereka, tidak ada yang memperingatkan mereka, maka ini perkara yang ya serius sekali. Maka di sana ada manusia yang yattajihuna ila nahyi 'anil riba. Ada manusia, ada dai yang melarang manusia dari riba, dari zina, dari buruknya akhlak. Ini perkara-perkara na'am, ini perkara yang haram, perkara yang merupakan kerusakan, akan tetapi kesyirikan itu lebih besar, paling besar bahkan. Ya, falimadza la yahtamu bin nahyi 'anil syirik? Maka mengapa mereka tidak memperhatikan, tidak melarang dari kesyirikan, tidak memperingatkan manusia dari kesyirikan, tidak menjelaskan kepada manusia apa yang dialami, apa yang banyak dari manusia itu tergelincir di dalamnya, banyak dari mereka tergelincir kepada kesyirikan akbar, syirik akbar, sementara mereka ya mengklaim itulah Islam. Ya, amalan-amalan itu adalah bagian dari Islam. Itu kata mereka. Limadha hadza at-tasahul fi amri syirki wa taghaful an. Ya. Kenapa bisa perkaranya sampai meremehkan, mengentengkan seperti ini? Ya, dan tidak mempedulikan kesyirikan seperti ini. Wa tarkun nas yaquna fi, meninggalkan manusia kemudian terjatuh kepada kesyirikan. Wal ulama mawjudun, dan para ulama itu ada, ya, para ulama itu ada. Bal ya'ishuna ma haula yasbutuna anhu. Para ulama itu ada kan, tapi mereka tinggal bersama mereka dan mereka diam, tidak memperingatkan manusia dari kesyirikan. Karena para ya orang-orang yang dianggap berilmu tersebut bisa jadi ya takut untuk dicaci, takut untuk dicela ketika mereka mendakwahkan kesyirikan, takut jamaahnya hilang, takut jamaahnya berkurang. Ya, maka ini adalah perasaan-perasaan yang dihembuskan oleh syaitan untuk menghalangi manusia dari berbuat kebaikan, untuk mendakwahkan akidah dan tauhid yang hak. Al-wajib ayyattajiha awalan ila nahyi an hadzal khatar al-azim alladhi fataka bil ummah fatkan dhari'an kullu dhanbin dunahu fa huwa ahwanu minhu wal wajib ay yabda bil aham fal aham. Maka wajib untuk ya mengarahkan perhatian kita pertama kali pada larangan untuk berbuat kesyirikan, larangan untuk perkara yang khatar ini, perkara yang ya berbahaya ini, ya, yang telah merusak umat dengan ya perusakan, pengrusakan yang parah. Kullu dzambin dunahu fa huwa ahwanu minhu. Ya, semua dosa yang dibawa kesyirikan maka itu lebih rendah, lebih ringan daripada kesyirikan. Wajib untuk diingkari akan tapi ya kesyirikan itu lebih wajib untuk diingkari. Wal wajib ayyab da bil aham fal aham. Maka yang wajib untuk kita lakukan adalah memulai dari yang paling penting, kemudian yang kurang penting. Nah, kita masih ada beberapa, akan tetapi ana rasa kita cukupkan di sini. Naam, tinggal tersisa dua halaman sedikit, kemudian masuk risalah baru, akan tetapi daripada kita terburu-buru membahas dua halaman setengah ini, ya, ini juga banyak ilmu di sana, lebih baik kita cukupkan sampai di sini halaman 65. Insyaallah kita lanjutkan di kajian kita berikutnya. Hadza wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.